dan atas orang-orang yang berat baginya puasa, maka dia membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Beliau menjelaskan, kana man arada an yuftira, dahulunya orang yang ingin berbuka, yakni tidak berpuasa, wa yaftadi, dia bayar fidyah. Jadi sepertinya awal-awal itu adalah semacam pilihan puasa itu. Siapa yang puasa, siapa yang tidak, tapi bayar fidyah. Thumma nazalatil ayah allati ba'daha, kemudian turunlah ayat yang berikutnya, yaitu ya, faman syahida minkum syahra falyasum, ya, maka fanasakhatha, ayat yang datang belakangan menasakh hukum ayat yang pertama. Nasakh itu nasakh, ada maka nasikh wa mansukh. Nasakh yang menghapus, mansukh yang terhapus, yaitu menghapus hukum dengan khitab yang dahulu, apa, menghapus hukum khitab yang pertama atau yang terdahulu dengan khitab hukum yang belakangan, ya. Jadi hukum yang awal ada, tapi datang hukum yang belakangan, itulah yang menghapus hukum yang pertama. Hadis yang kedua masih dari Salamah bin Aqwa, dia mengatakan, kunna fi Ramadan ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami dahulu di bulan Ramadan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syaa shom wa man syaa aftar, siapa yang berkeinginan dia puasa, siapa yang berkeinginan dia berbuka. Faftada bi ta'ami miskinin, yang berbuka dia membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Hatta unzilat hadhil ayah, sampailah turun ayat ini, faman syahida minkum syahra falyasum, siapa di antaramu yang hadiri bulan, maksudnya dia adalah orang yang mukim, selama bulan itu dia mukim, maka wajib dia berpuasa. Kalau dahulu dia mukim, awalnya adalah masih ada toleransi, memilih puasa bagus, ya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, engkau berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ini awal. Namun ya, turun ayat berikutnya yang berbunyi, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, faman man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhar, faman shahida minkum shahra falyasum, man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhar. Di sini siapa yang menyaksikan bulan, ya, yakni mukim pada saat bulan itu, maka wajib dia berpuasa. Tapi kalau ada yang sakit atau dia bersafar, maka dia memberikan atau mengganti pada hari-hari yang lain. Imam Nawawi dia mengatakan, qala al-qadhi Iyad, qadhi Iyad dia mengatakan, اختلف السلف في الأولى هل هي محكمة أم مخصوصة أم أو منسوخة كلها أو بعضها. Terjadi perbedaan pendapat ulama para salaf terhadap ayat yang pertama. Apakah dia adalah ayat yang muhkamah yang ditetapkan, atau dia adalah yang dimakhsusah, yang diberikan kekhususan? Ada pengecualian. Au mansukhah kullaha, au mansukhah kulluha, au ba'dha. Apakah semuanya dihapus hukumnya, atau sebagiannya saja dihapus hukumnya? Ya, terjadi perbedaan para ulama di dalam masalah ayat di atas. Faqala jumhur mansukhah. Jumhur ulama mengatakan dia adalah mansukh. Ka qauli Salamah bin Aqwa, sebagaimana kata Salamah bin Aqwa. Ya. Hatta nazalatil ayatul lati ba'da fanasakhatha. Sampai turunlah ayat yang setelahnya, lalu ayat yang setelahnya itu menghapus ayat yang sebelumnya. Tsumma ikhtalafu hal baqiya minha ma lam yunsakh. Apakah masih tersisa dari ayat itu yang belum dimansukhkan, yang belum dihapus? Faruya 'an Ibn Umar wal jumhur anna al-hukm al-it'am baqin 'ala man lam yutiq as-sawm likibar. Maka diriwayatkan dari Ibn Umar dan jumhur bahwa hukum memberi makan orang miskin masih tetap ada, yang diberlakukan kepada orang yang tidak mampu berpuasa disebabkan umurnya yang tua. Jadi tidak semuanya, tapi masih memberi makan ini yang bagi orang tua yang sudah tua tidak mampu untuk berpuasa, sangat berat begini untuk puasa, maka masih tetap berlaku untuk dia. Ya. وقال جماعة من السلف ومالك وأبو ثور وداود sekelompok dari salaf, dan Imam Malik dan Abu Thawr serta Daud mengatakan jami'ul it'am mansukh. Seluruh memberi makan itu hukumnya adalah mansukh, dihapus. Walaysa 'alal kabiri idza lam yutiq as-sawm it'am. Maka tidak ada kesempatan bagi orang tua apabila dia tidak mampu untuk berpuasa memberi makan. Tidak ada lagi. Hukumnya karena sudah dihapus. Wastahabbahu lahu Malikun. Imam Malik menganggap bagi orang tua itu ya dianjurkan, tetap dianjurkan. Ya. Wa qala Qatada kanat ar-rukhsatu likabirin yaqdiru 'ala as-sawm. Thumma nusikha fihi wa baqiya fi man lam yutiq. Qatada dia mengatakan dispensasi atau keringan ini juga diberikan kepada orang yang sudah tua yang mampu untuk berpuasa, karena umurnya sudah tua walaupun mampu berpuasa diberikan pilihan. Thumma nusikha, Kemudian hukum ini dihapus. Ya. Wa baqiya fi man la yutiq. Maka yang mampu untuk berpuasa walaupun dia tua, hukumnya sudah dihapus. Tetap dia berpuasa walaupun dia tua. Lalu dia tua tapi tidak mampu, nah ini hukumnya masih ada. Ya, masih tersisa. Qala Ibnu Abbas wa ghairuhu, Ibnu Abbas dia mengatakan, nazalat fil kabiri wal marid ladaini la yaqdirani ala shaum. Ayat ini turun untuk orang yang tua, orang yang sakit, yang keduanya tidak mampu untuk berpuasa. Ini diberikan kepadanya untuk ada pilihan, ya, yaitu untuk tidak berpuasa membayar it'am, makanan. Fahiya indahu muhkamah. Maka ayat ini menurut Ibnu Abbas adalah muhkamah. Ya, suatu hukum yang tetap. Tidak dimansukh. Walakin al-marid yaqdi idza bari. Akan tetapi yang sakit dia bayar, dia qadha apabila dia sembuh. Ya. وأكثر العلماء على أنه لا إطعام على المريض. Maka kebanyakan ulama mengatakan bahwa tidak ada fidyah atau memberi makanan bagi orang yang sakit. Jadi orang sakit wajib mengqadanya. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Pada ayat yang keduanya atau ayat berikutnya diulangi lagi khusus untuk yang sakit dan yang bersafar. Ya. Waqala Zaid bin Aslam waz-Zuhri wa Malik hiya muhkamah wa nazala fil marid yuftiru thumma yabra wa la yaqdi hatta يدخل رمضان آخر فلزمه صومه ثم يقضي بعده ما أفطر ويطعم عن كل يوم مد من حنطة. زيد بن أسلم kemudian Zuhri dan Malik dia mengatakan ayat ini adalah ayat yang muhkamah. Ayat ini turun bagi orang yang sakit yang berbuka, kemudian dia sembuh, ya, dan dia tidak mengqadha puasa sampai datang Ramadan berikutnya, ya, falzimhu saumuhu, dia wajib mengerjakan puasa Ramadan itu. Thumma yaqdi ba'dahu ma aftara, setelah habis Ramadan maka dia mengqadha puasa yang Ramadan sebelumnya yang belum dia kerjakan. Wa yut'imu an kulli yawmin muddun, ya, min hintah, dan ditambah lagi dia memberi makan satu mud dari gandum untuk setiap hari yang dia tidak berpuasa tadi. Jadi menurut Imam Malik, ya, dan orang siapa Imam Malik, ya, Zuhri, Zaid bin Aslam, kalau seandainya ada orang yang sakit pada Ramadan pertama, dia belum bisa, dia sudah sembuh tapi dia belum mengqadha puasanya, berarti ada fase bagi dia, sebenarnya dia sudah bisa untuk mengqadha puasanya tapi dia tidak lakukan, datang Ramadan berikutnya. Maka Ramadan berikutnya dia puasa. Setelah selesai Ramadan, kewajiban dia untuk mengqadha puasa sebelumnya itu masih ada. Ya. Tapi tidak hanya untuk mengqadha saja. Dia harus membayar fidyah. Kenapa? Atas kelalaiannya. Dia tidak berpuasa mengqadha pada masa Ramadan dan Ramadan berikutnya dalam keadaan dia masih sehat. Lalu bagaimana dengan kalau seandainya menyambung Ramadan ini dia sakit, lalu antara Ramadan dengan Ramadan masih juga dia sakit sampai datang Ramadan berikutnya. Ya, fa amma man ittasala maraduhu bi Ramadan ats-tsani falaysa 'alaihi it'am bal 'alaihi qada faqat. Adapun orang yang sakitnya menyambung sampai datang Ramadan kedua, maka tidak perlu setelah habis Ramadan dia tidak wajib membayar it'am, membayar fidyah, tapi cukup membayar qadha saja. Ya, jadi tidak juga hangus, artinya oh tidak juga membayar qadha, enggak, tetap dia membayar qadha tapi tidak membayar it'am, tidak membayar fidyah. Kenapa? Karena tidak ada kesempatan bagi dia untuk membayarnya. Ya, untuk membayarnya. Baik, wa qala al-Hasan al-Basri wa ghayruhu والضمير في يطيقونه عائد على الإطعام لا على الصوم ثم نسخ ذلك فهي عنده عامة. حسن البصري dan yang lain mengatakan bahwa والضمير, ضمير yang ada في يطيقونه, bagi orang yang ya يطيقونه yang mampu tapi berat. A'idun alat i'am itu adalah kembali kepada makanan, tidak kembali kepada puasa. Ya, thumma nasakha dhalik, kemudian itu dihapus. Wahia indahu amah, menurut dia adalah umum sifatnya. Thumma jumhurul ulama ala annal it'am min kulli yaumin muddun. Kemudian mayoritas ulama mengatakan bahwa memberi makan itu ukurannya setiap hari adalah satu mud. Kalau zakat fitrah itu adalah satu sa', satu sa' empat mud, berarti fidyahnya seperempat dari zakat, zakat fitrah, seperempat dari zakat fitrah itu adalah ukuran satu mudnya. Taib. Waqala Abu Hanifah muddan. Abu Hanifah mengatakan dua mud, berarti setengah sa'. فوافقه صاحبه. Kedua temannya atau muridnya Abu Yusuf dan Muhammad, mereka menyetujui pendapat Abu Hanifah dengan dua mud. وقال أشهاب المالكي مد وثلث لغير أهل المدينة. Itu satu mud tambah sepertiga mud bagi orang yang bukan penduduk Madinah. Ya, ini adalah ukurannya. Jadi kalau kita ambil takaran yang terkecil adalah satu mud, yakni seperempat dari fitrah. Ya, kalau fitrah kita, kalau misalkan kita sempurnakan dia menjadi 3 kilo, maka berarti ukurannya adalah 0,75. Ya, 0,75. Kalau dua mud berarti 1,5 kilo. Itu untuk satu hari. Baik. Thumma jumhur ulama ala anna al-marad al-mubih lil-fitr huwa ma yashuqqu ma'ahu as-sawm. Kemudian jumhur ulama berpendapat bahwa puasa yang membolehkan kita berbuka, ini ukuran sakit yang membolehkan kita berbuka, sakit yang membolehkan kita berbuka. Jadi ketentuan sakit ini mana? Ya, seberapakah sakitnya? Yaitu ma yashuqqu ma'ahu shaum, yang mana puasa itu memberatkan sakitnya. Ya, maka itu yang membolehkan kita berbuka. Kalau seandainya kita tetap berpuasa, ya, kita tetap berpuasa menjadikan sakit gitu. Terlalu letih, badan kita terlalu letih, lelah, ya, maka itu adalah puasa yang dibolehkan. Wa abahahu ba'dhum li kulli maridin. Sebagian mereka membolehkan berbuka untuk setiap sakit. Ya, mungkin kalau sakit gigi, ya boleh berbuka. Tapi malah sakit gigi enggak makan lebih enak. Enak. Nah, pokoknya yang sudah dikategorikan sebagai sakit maka boleh. Jumhur ulama tidak. Dia melihat kepada sakit yang betul-betul sakit itu, ya, memberatkan, apa, berat bersamanya puasa. Kalau dia paswanjo sakit puasonyo, maka dia menjadi berat. Nah, ini yang menjadi ukuran dari puasa tadi, dari sakit tadi. Taib. Nah, di sini pembahasan hadza akhiru kalamil qadhi. Ini adalah akhir dari perkataan dari qadhi Iyad. Dari sini kita mengetahui bahwa yang pertama kesimpulannya bahwa 'alal ladzina yutiqunahu yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ini hukumnya adalah dinasakh, ya, atau dihapus kecuali bagi orang-orang yang tua. Orang yang tua yang tidak mampu untuk puasa, maka dia membayar fidyah yang tidak mampu berpuasa. Kemudian sebagian dari ulama juga menggolongkan di dalam hal ini adalah ibu-ibu yang hamil dan yang menyusui. Apabila khawatir terhadap anaknya atau khawatir terhadap dirinya, maka dia boleh berbuka, ya, dan dia bayar fidyah, tidak mengqadanya. Ini adalah pendapat dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Sementara ada lagi ulama yang berpandangan bahwa ibu yang hamil atau menyusui, khawatir dia kepada dirinya, maka dia membayar, mengqadha. Dia mengqadha. Ada lagi kalau seandainya khawatir pada anaknya, dia mengqadha dan membayar fidyah. Ya. Kenapa mengqadha? Mereka melihat bahwasanya hamil dan menyusui itu adalah sesuatu yang bersifat sementara. Sebagaimana sakit atau safar yang bersifat sementara. Ya. Tapi kalau yang sakit yang bersifat permanen, seperti orang yang sakit dan penyakitnya tidak sembuh-sembuh, sudah berobat enggak sembuh-sembuh. Ya. Dan dilihat sudah putus asa, tidak ada lagi, sudah. Atau yang sudah tua yang sakit terus, istilahnya la yurja syifa'u. Tidak lagi ada harapan untuk dia sembuh. Maka orang yang seperti ini yang sudah permanen sakitnya, maka dia hukumkan sama dengan orang tua yang tidak mampu untuk berpuasa. Maka cukup membayar fidyah saja. Tapi yang tidak permanen, maka dia harus mengqadha'nya. Ya, di luar Ramadan. Nah, orang memandang bahwasanya ibu yang hamil dan menyusui kan tidak sepanjang tahun dia hamil dan tidak sepanjang tahun dia menyusui. Nah, maka ada kesempatan bagi dia untuk melaksanakan puasa. Maka dalam hal ini ketika dikiaskan dia atau dipandangkan dia, dekatkan dia kepada bentuk yang bersifat sementara tadi, yaitu seperti sakit dan seperti safar, berarti dia mengqadha. Tapi kalau kita lihat realitanya, subhanallah, ya, kalau seandainya bulan Ramadan dia adalah hamil, setelah hamil menyusui, ya, menyusui 2 tahun, ya tak, menyusui 2 tahun. Nah, kapan lagi untuk mengqadha'nya? Hamil umurnya 9 bulan, kemudian menyusui 2 tahun. Belum lagi selesai menyusui, sudah hamil lagi. Ya, itu proses untuk 5 anak. Ya, sudah enggak ada kesempatan dia. Kalau orang Arab dahulu, ketika dia sudah melahirkan anaknya, biasanya ada yang memungutnya atau yang dibayar susuannya, ya, dan itu yang sebagian dari yang ada tradisi bagi mereka dahulu, sebagaimana Nabi SAW disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Berarti setelah melahirkan dia tidak menyusui, ya, maka kalau dia tidak menyusui ada kesempatan dia untuk mengqadha puasanya. Nah, jadi kalau kita lihat orang yang tadi dia berpuasa, dia hamil pada bulan Ramadan dan di luar Ramadan, setelah Ramadan, setelah dia melahirkan dia menyusui lagi, ya, maka tidak ada kesempatan dia, maka cukup dia membayar fidyah. Ya, tapi kalau seandainya habis dia melahirkan dia tidak bisa menyusui anaknya, ya, maka di sini ada kesempatan bagi dia untuk mengqadha'nya. Wallahu ta'ala alam, demikian yang dapat kita sampaikan. Adapun pembahasan hadis tentang qada' Ramadan di dalam Syaban, ini ada pembahasan yang sedikit panjang dan nanti insyaallah bisa kita Baik, kita lihat pertanyaan. Apakah boleh membawa istri safar lebih dari satu orang seperti haji dan umrah? Syukran. Boleh. Ya, kalau mampu istrinya empat, dibawa ke empat-empatnya boleh. Kalau dia mampu. Nah, yang bermasalah kan tidak mampu. Ya, bagaimana dengan tidak mampu? Ya, maka caranya adalah dengan qur'ah. Diundi. Siapa namanya yang keluar, itulah yang berangkat. Besoknya kalau pergi lagi, diundi lagi. Siapa namanya yang keluar, itu adalah yang berangkat. Karena ini lebih adil qura'ah ini, dan qura'ah ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Jadi kalau seandainya pergi umrah atau haji bareng semuanya, mampu ekonominya, bagus sekali. Apakah dalam syariat Islam wanita dibolehkan menjadi pemimpin? Pemimpin siapa? Pemimpin perempuan? Boleh. Pemimpin dengan pemimpin perempuan, perempuan semuanya boleh. Tapi kalau yang laki-laki tidak. Kata Nabi SAW, ketika Nabi mendengar bahwa Persia mengangkat perempuan menjadi pimpinnya, kata Nabi, la yuflihal qaum walau umurhumul mar'ah. Tidak akan beruntung satu kaum, falah itu adalah kata yang menunjukkan akan keberuntungan. Tidak akan beruntung satu kaum yang mereka mengangkat urusan mereka itu atau menjadi pemimpin mereka adalah perempuan. Berarti yang mengangkatnya siapa? Laki-laki. Ya. Jadi kalau seandainya untuk perempuan dengan perempuan saja, kelompok perempuan dipimpin oleh sebagian perempuan, ya itu adalah boleh, tapi tidak memimpin kaum laki-laki. Wallahu a'lam. Bagaimana sikap ana yang suka menasihati orang tentang menggadaikan sawah itu riba, sedangkan ana sendiri tidak bisa melunasinya dan ana sudah berusaha menjualnya tapi belum ada yang mau membeli? Bagus kita menasihati orang jangan menggadaikan sawahnya karena itu adalah unsur riba. Ya, yang kita sekarang terjerat dalam masalah ini, ya, belum mampu kita suruh beli, orang itu enggak mau beli, ya. Nah, jadi urusan kita terkatung-katung, sementara kita sudah tahu hukumnya. Ya, kita balikkan uangnya kita juga tidak mampu. Ya, jadi atau misalkan sebaliknya, kita yang memegang nih. Tapi kalau kita memegang sudah gampang, balikkan aja sawahnya. Sudah. Tinggalkan uang itu. Selama uang kita dengan dia kan enggak pernah kita jatuh miskin. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Kau bersedekah lebih baik bagimu jika kamu jika kamu mengetahui. Ya, sebenarnya kita memberikan nasihat kepada orang ini sangat bermanfaat agar jaringannya tidak terlalu besar atau tidak melebar. Wallahu a'lam. Apakah boleh membatalkan puasa sunnah tanpa alasan syar'i? Boleh. Karena puasa sunnah itu sama dengan sedekah. Seorang mau melanjutkan atau tidak. Sebagaimana Nabi SAW, paginya dia berpuasa. Lalu dia tanya kepada Nabi, kepada istrinya, ada enggak yang dimakan? Aisyah mengatakan, oh ini kita dihadiahkan ini, makanan. Ya. Lalu kalau begitu saya berbuka. Ya, Nabi awalnya sudah ada berpuasa, tapi enggak ada makan, dimakan. Ya. Dan Nabi pernah dia tidak berpuasa, ketika ditanya mau ada enggak yang mau dimakan? Enggak ada. Oh, kalau gitu saya berpuasa. Ya, subhanallah. Sangat sangat mudah sekali. Ya, dan sangat istilahnya sangat santai disikapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang berpuasa apabila dia membatalkannya dia boleh. Ya, tidak ada kewajibannya, tidak seperti salat. Kalau salat orang yang sudah salat tidak boleh dia batalkan. Ya. Wallahu a'lam. Bolehkah saya membayar fidyah untuk orang tua di tempat saya tinggal sementara ibu saya tinggal di kota lain? Bolehkah istri membayar zakat fitrah untuk suami dan anak-anak? Baik, bolehkah saya membayar fidyah untuk orang tua? Maksudnya adalah fidyah orang tua yang kita bayarkan. Ya. Di mana saya tinggal tinggal sementara ibu tinggal di tempat yang di kota lain. Kita harus beritahukan ya kepada orang tua kita bahwa kita membayar fidyahnya. Ya, sehingga dia memberikan wakil kepada kita di dalam pembayaran ini. Nah, sehingga ketika dia tahu, iyalah, gitu ya. Nah, berarti dia akan mengetahui dan dia mewakilkan kepada kita. Bolehkah istri membayar zakat fitrah untuk suami? Nah, ini untuk suami ini maksudnya apa? Apakah dia memberikan kepada suami atau dia membayarkan untuk suami? Zakat seorang istri kepada suaminya yang berhak menerima zakat boleh. Istri kaya, suami miskin. Ya. Mungkin enggak tuh? Hah? Mungkin. Pekerjaan enggak ada. Cari kerjaan enggak ada, tapi istri dapat gaji, besar gajinya. Atau dia keturun mewariskan harta yang banyak, kaya. Ya, sebagaimana antara istrinya Ibnu Mas'ud dengan Ibnu Mas'ud. Maka istri boleh memberikan zakatnya, dia bayarkan kepada suaminya. Kenapa? Karena suami bukan tanggungan istri. Tapi tidak boleh suami mengeluarkan zakatnya, dia bayarkan kepada istrinya. Karena istrinya adalah tanggungan suami. Ya. Kalau seandainya suaminya dibayarkan oleh istrinya untuk kepada orang miskin yang lain zakat fitrahnya, boleh. Ya, boleh juga. Nah, dengan catatan sang suami diberitahu oleh istrinya bahwa zakat fitrahnya akan dibayarkan. Ya, begitu juga dengan anak-anak. Nah, ini merupakan kemuliaan bagi sang istri. Dia melakukan sebuah kewajiban, sebuah keutamaan atau amalan yang itu dia tidak wajib. Kalau seandainya seorang istri mampu memiliki harta ketika bayar zakat fitrah, mana yang lebih utama? Dia dibayarkan oleh suaminya atau dia bayar sendiri? Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan dia bayar sendiri dari uangnya. Karena khitab itu, perintah itu kepada individu, individu laki-laki, individu perempuan, anak-anak, dewasa, budak, dan merdeka dari kalangan kaum muslimin. Jadi kalau suami membayarkan walaupun istri punya uang, boleh, karena istri adalah tanggungan dari suami. Ya, tapi kalau seandainya dia punya uang dan dia membayar sendiri, itu lebih baik. Anda pernah meninggalkan puasa selama melahirkan dan menyusui sampai 5 anak. Nah, bersih juga ya dari saya tadi katakan. Pernah tahu kalau saya punya 5 anak. Tapi terkadang anda juga berpuasa dan anda tidak tahu berapa puasa yang ditinggalkan. Bagaimana cara membayar fidyah? Cara yang beri bayar fidyah ukur ya kurang lebih berapa puasa yang kita batalkan ya, lalu kita bayar fidyahnya. Tadi sudah disebutkan bahwa satu hari atau satu, bukan satu hari, satu orang miskin itu adalah untuk satu hari tidak berpuasa ya, satu hari untuk tidak berpuasa itu adalah satu mud ya, seperempat dari zakat fitrah. Kalau kita hitung semuanya, oh sekian hari ya, sekian hari 30 misalkan, kalikanlah ya. Kemudian bolehkah kita memberikan kepada satu orang dari miskin atau harus 30 orang miskin ya? Hukum asalnya diberikan kepada 30 orang fakir miskin karena satu hari satu orang miskin. Namun Syekh Ibnu Utsaimin memandang bahwasanya boleh diberikan ke 30 hari itu kepada satu orang miskin. Ya, tapi ukuran untuk 30 hari. Wallahu taala alam. Assalamualaikum Buya, apakah setan bisa menyerupai Rasulullah? Karena saya pernah mimpi ketemu Rasulullah. Terima kasih Buya. Tidak bisa. Setan tidak bisa menyerupai Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Fa inna asy-syaitana la yatamatsalu bi." Kata Rasulullah, siapa yang melihatku di dalam mimpinya, sungguh dia telah melihatku. Karena syaitan tidak akan bisa menyerupaiku. Jadi syaitan tidak akan pernah menyerupai Rasulullah. Jadi kalau seandainya kita mimpi dengan Rasulullah, berarti itu adalah Rasulullah. Namun, yang harus kita garis bawahi, apakah mimpi yang kita lihat atau Rasulullah yang kita lihat dalam mimpi kita itu sifat-sifatnya secara ciri-ciri fisiknya seperti ciri-ciri Rasulullah atau tidak? Kalau seandainya tidak sesuai dengan ciri-ciri Rasulullah, maka itu bukan Rasulullah. Ya, walaupun dia mengatakan saya ini Rasulullah, maka itu bukan Rasulullah. Pada satu tahun satu malam kita belajar dengan Syekh Abdul Muhsin Abad, ayahnya Syekh Abdul Razak. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, Syekh, saya mimpi dengan Rasulullah dalam keadaan jenggotnya ditipiskan. Ya, jenggotnya ditipiskan. Apa kata Syekh? Itu bukan Rasulullah. Ya, karena Rasulullah enggak pernah menipiskan jenggot. Ya, berarti ciri-ciri yang kita ketahui di dalam mimpi atau yang kita lihat dalam mimpi itu harus bersis ciri-ciri fisiknya Rasulullah. Kalau begitu, kapan bisa kita mengetahui itu adalah Rasulullah? Apabila kita mempelajari ciri-ciri fisik Rasulullah. Subhanallah, kita jarang nih mengetahui bagaimana ciri-ciri fisik Rasulullah. Enak. Nah, itu namanya Syama'il Muhammadiyah. Itu ciri-ciri fisik Rasulullah, sudah ada terjemahannya, ditulis oleh Abu Dawud ya, kitabnya Syama'il Muhammadiyah. Perlu kita pelajari. Kulitnya bagaimana, rambutnya bagaimana, jenggotnya bagaimana, dan seterusnya. Ya. Taib. Demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.